Baik, saudara, kita akan masuk ke seri yang ketiga di dalam tujuh keutamaan Kristus, dan kali ini kita akan berbicara keutamaan atas intelektual. Kita akan membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dari kitab Amsal pasal 8, dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 3, lalu melompat ke ayat 22 sampai 24, dua bagian ini. Dari Amsal pasal 8, ayat 1 sampai 3, lalu melompat ayat 22 sampai 24. Saya baca 1, saudara baca 2, 3 sama-sama. Dari Amsal 8. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Sama-sama. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Lalu kita melompat ke ayat 22 sampai 24. Saya baca 22, saudara 23, 24 sama-sama. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sama-sama. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Saudaraku, kalau kita membaca dua bagian ini, apalagi pasal 8 keseluruhan, maka dengan sangat sederhana kita akan menemukan identifikasi bahwa hikmat mengarah kepada Kristus. Hikmat yang dimaksud adalah Yesus yang ada sebelum dunia dijadikan. Menarik sekali ketika di dalam perjanjian lama, sikap itu sudah dinyatakan. Kemudian di dalam perjanjian baru, ketika Yohanes memakai istilah logos, firman, ini menjadi sangat luar biasa. Logos atau firman, sabda. Kalau di dalam tradisi Yunani, logos adalah sebuah knowledge about idea. Ide yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling luhur. Tetapi Kristus bukan saja logos, sebuah ide. Tetapi personal. Ini membedakan filsafat Yunani dan filsafat Kristen. Kristus adalah pribadi yang sumber hikmat. Kalau di dalam logos Yunani, logos adalah hikmat yang tertinggi, yang unlimited, karena di atas ide ada ide, ada ide, ada ide, sampai ide yang paling tinggi. Tapi apa itu dia tidak tahu. Oleh karena itu, ketika pemakaian istilah logos ini di dalam bahasa Yunani yang dipakai, sehingga kontennya, kandungannya menjadi luar biasa. Tetapi dia beyond ya Greek philosophy. Dia melewati, melampaui pemikiran-pemikiran filsafat Yunani. Sehingga menemukan kekentalan Kristus sumber hikmat. Nah, mundur kembali ke belakang Amsal tadi. Maka dengan segera kita melihat gambaran. Bagaimana hikmat itu menunjuk kepada pribadi Kristus itu. Walaupun nanti pasal 8, 22, 23, 24 itu menjadi perdebatan dengan saksi Yehova. Sehingga saksi Yehova mengatakan, tuh dia diciptakan pada pertama kali. Lalu mereka nanti mengcompare ke Wahyu ayat pasal 3 ayat 14. Ya, sebetulnya sangat mudah. Tapi hari ini kita tidak diskusi itu karena kata menciptakan berasal dari kata Ibrani kana yang mempunyai tiga arti: menciptakan, memiliki, melahirkan. Ya, sebetulnya lebih tepat jikalau LAI memakai itu melahirkan. Karena sejalan dengan apa yang dikatakan Mazmur, anakku, engkau kuperanakkan. Ya, tetapi bukan seperti papa mama punya anak. Aku ngomong, aku memperanakkan, melahirkan kata-kataku. Tapi kata-kataku dan aku sama. Tidak ada kata-kataku atau aku lebih dulu. Aku dan kata-kataku, ya aku. Bisa mengerti maksudnya ya? Tetapi ini kemudian adalah menjadi penting ketika kita melihat bahwa kelak Allah akan menyatakan diri, maka sejak PL secara implisit kita sudah melihat kebenaran itu. Mestinya kalau kita membaca seluruh PL tidak kaget ketika Allah datang dalam diri Kristus sebagai firman itu, sebagai logos itu, sebagai hikmat itu. Mestinya kita gak kaget. Sayangnya penelitian terhadap kebenaran Alkitab kita jomplang-jomplang. Itu sebab makin hari saya harus jujur mengatakan, bagiku upah adalah kalau aku boleh mengerti kebenaran, lalu Tuhan bukakan sesuatu. Waduh, God thanks. Saya lagi terima upah tuh. Ya, bukan tentang saya dapat berapa uang atau berapa mobil. No. Bagiku berkat besar, berkat limpah kalau dibukakan, disingkapkan, mengerti kebenaran itu. sehingga melihat benang merah yang begitu kental. Tetapi memang tidak jadi sederhana, karena tidak semua orang bisa menangkap pikiran kita. Karena itu kita harus berlomba mencintai Injil itu. Kembali. Karena itu ketika dikatakan di dalam pasal 8, Kristus sebagai sumber hikmat dikatakan, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya. Nanti kalau saudara lihat hikmat berseru-seru misalnya, nanti kok hanya kecil, Tuhan menciptakan aku kok hanya kecil. Kita tidak sedang bermain di situ, ini personifikasi. Ya, tidak menunjuk ansi personal, tetapi identifikasi ada sebelum dunia dijadikan, ada itu apa. Kan begitu kan? Ya hikmat, hikmat itu apa? Kok abstrak sekali? Kristus itu. Maka nanti perjanjian baru ketika disebut namanya Firman sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Sekarang Firman jadi manusia. Nah kita gak shock. Kita gak kaget. Ya. Nah sekarang kita kembali dulu lagi. Kristus adalah sumber hikmat. Pertama dikatakan hikmat itu berseru-seru ya. Di tempat yang tinggi, di tepi jalan ya. Di persimpangan jalan, di sana dia berdiri. Pertama saudara, ketika Amsal memberikan gambaran ini, kita kembali ke dunia kuno, dunia zaman dulu, dengan segera, dengan mudah kita bisa mengerti lagi apa yang dikatakannya. Bahwa ketika berbicara di persimpangan jalan, itu lebih ungkap kepada tempat di mana orang bertemu. Itu seperti menggambarkan daerah turisme. Kita pergi piknik ke satu tempat, bertemu dengan tiap orang. Itu namanya persimpangan jalan. Ya, sehingga dalam istilah dunia kuno itu mengerti tempat di mana dikunjungi banyak orang. Simpang siur orangnya. Nah, di simpang jalan tadi menggambarkan bagaimana para turis datang. Mungkin ada orang lagi mau jualan apa souvenir, lalu orang rame sekali begitu ya, berlalu lintas. Di sana ada hikmat. Apa yang mau dikatakan? Bahwa hikmat itu berseru, meneriakkan kebenaran. Meneriakkan hikmat itu di tempat di mana orang mungkin lagi sibuk dengan urusannya. Masing-masing lagi tur kok ya diomongin yang mesti mikir. Ya, orang lagi jual transaksi, lagi mau jual supaya turis beli, kok disuruh mikirin hikmat. Tetapi di situ dia berseru, di mana orang mungkin tidak ingin mendengar dia. Di mana orang terlalu sibuk dengan hari-harinya. Kepentingan-kepentingannya. Tetapi yang kedua juga dikatakan di tempat yang tinggi, hikmat pun berseru. Di tempat yang tinggi adalah menggambarkan satu tempat ibadah. Itu sebab kenapa tempat paling tinggi selalu digambarkan tempat ibadah. Orang Israel, kalian beribadah di Yerusalem. Tapi jangan lupa, Yerusalem itu Bukit Sion. Di seberangnya ada Bukit Zaitun. Tempat tinggi. Lalu orang-orang Samaria bilang, kami beribadah kepada Allah di gunung ini. Gunung, tempat tinggi. Lalu kalau kita berbicara lagi, Musa menerima 10 hukum Tuhan di mana? Gunung, tempat tinggi. Di puncak Sinainya dia mesti naik ke atas. Ya, tempat yang sekarang kita pergi, saya enggak tahu memang di situ apa bukan. Tapi bahwa itu Sinai betul. Tapi tempat itu memang tempat paling tinggi dari antara pegunungan yang lain. Sehingga dibangun di situ ada gereja di puncak atasnya dan Saint Catherine ada di bawah di kaki Gunung Sinai di mana Tuhan menyatakan diri pada Musa di semak-semak belukar itu. Ya. Jadi di waktu lampau tempat tinggi itu mencerminkan, menggambarkan tempat untuk Allah yang mulia. Itu gambaran dunia kuno. Artinya apa? Bahwa hikmat berseru-seru di tempat yang tinggi. Ke tempat peribadatan pun dia berbicara. Supaya tiap orang yang beribadah, tiap orang yang berbakti tahu apa kebenaran yang sejati. Itu maksudnya. Dia ada di sana. Dia berteriak. Dia meneriakannya. Tapi lagi-lagi. Identifikasi tadi sedang berjalan. Orang mungkin tidak ngerti apa ini, ya apa itu. Orang menerima menolak menjadi gambaran-gambaran yang menarik. Nah kemudian saudara-saudara yang kekasih, inilah disebut apa yang kemudian menjadi tempat ibadah, tempat penting. Kalau saudara pergi ke Yunani, Areopagus itu adanya di atas bukit juga, tempat tinggi. Di mana orang-orang pintar, orang-orang cerdas berkumpul. Nah nanti kita akan tiba pada pergumulan itu. Bagaimana Paulus ke sana sebagai hikmat dari Allah berbicara dan membungkam orang-orang di Areopagus. Ya. Nah, kemudian bagaimana juga hikmat dikatakan berseru di pintu gerbang di depan kota. Ya, pintu gerbang kota menggambarkan kegiatan kota, itu pusat kegiatan di mana ada sosial kegiatan, sosial masyarakat satu dan lain, politik, di mana ada pengadilan selalu ada di dekat sekitar pintu gerbang itu. Kemudian selalu ada juga dengan bisnis. Tetapi orang-orang internal kota tadi itu. Nah, pusat sehari-hari kegiatan kota, hikmat itu pun berbicara kepada para politisi. Hikmat itu berbicara kepada masyarakat pada umum. Hikmat itu berbicara kepada kaum-kaum sofis, para aristokrat-aristokrat yang sedang berbisnis dan semua bangsawan-bangsawan besar. Hikmat itu dengan gambaran ini menggambarkan bagaimana hikmat hadir dan berseru di seluruh tempat dimanapun. Tempat ibadah, di tempat turisme tadi, di pusat kegiatan kota, dia berseru. Apa maksudnya? Bagaimana hikmat itu meneriakkan kepada dunia supaya dunia belajar dari dia yang ada sebelum dunia ini ada. Tetapi kemudian kita tahu bukan. Tidak ada banyak orang yang mengerti hikmat itu. Tidak ada orang yang merespon pada seruan hikmat itu. Orang terlalu bebal, terlalu keras kepala, terlalu rasa diri paling hikmat dan paling luar biasa tahunya. Mereka tidak lagi memberi telinga mereka, apalagi hati mereka untuk sang hikmat. Gambaran yang sangat menyedihkan. Nah, oleh karena itu, apa yang digambarkan oleh Amsal menunjukkan keunggulan kehikmat itu. Sehingga orang yang berhikmat dikatakan, dia mendapatkan barang yang lebih berharga dari emas perak sekalipun. Orang yang mempunyai hikmat, dia mempunyai hidup yang lebih terhormat, lebih dari kedudukan raja sekalipun. Maka kalau kita baca seluruh Amsal, semangatnya luar biasa. Sehingga bicara hikmat itu indah sekali. Saudara tahu kita punya program Bijaksana Amsal kan? Ya mau enggak mau saya mesti baca terus semua. Dari dulu pun saya sudah belajar. Tapi kali ini gali lagi. Sekali siap, sekali menikmati. Wow, indah banget ya. Karena kali ini saya mesti rekaman rantai terus. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat, satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Tergantung bunyi kalimat itu. Mau satu, mau dua, mau tiga kita lihat. Lalu tiap hari itu syuting kita. Ya puji Tuhan sekarang sudah sampai seri yang ke-11. Ya. Seri yang ke-12 nah, nanti mau uber lagi. Kira-kira nanti bisa 16, kira 16-20 seri. Ya, 16-20 bulan siar kira-kira. Ya, sekarang kita baru siar bulan ketiga. Tapi stoknya syukur sudah ada sampai bulan 11. Nah, menemukan hikmat itu limpah. Hingga kalau saya lagi syuting apa habis, benar ya, luar biasa loh, keren loh, saya belajar. Maka ketika kita melihat hikmat itu berseru, Kristus sumber hikmat. Ya, dia ada di berbagai tempat. Dan dia meneriakkan hikmat yang tak terlawan itu. Yang kedua, susah. Di dalam bagian aspek yang kedua, Kristus adalah keutamaan atas intelektual atau atas hikmat. Mari kita melihat bagian ini. Pertama, susah. Di masa remaja, umur 12 ketika Kristus datang ke dalam dunia, 8 tahun dia disunat, 12 tahun dia jadi anak Taurat, 30 tahun dia pelayanan. Seluruh angka bukan sembarang. 8 hari dia disunat karena tunduk pada hukum Taurat. Itu perjanjian Allah dengan Abraham. Sunat seluruh anakmu dan keturunanmu. Maka darah ditumpah. Waktu disunat darah tertumpah itu namanya perjanjian dengan Allah. Akulah Tuhan Allahku dan engkau adalah umatku. Lakukan itu. Sehingga mereka harus disunat. Umur 12 menjadi anak Taurat. Sekarang gereja menerjemahkan bagaimana seperti kata Paulus. Kamu telah disunat seperti pada waktu lampau. Begitulah kamu dibaptis di dalam Kristus. Itu di dalam Kolose pasal 2, 10, 11 sampai 12. Ya, dengan terang benderang Paulus menunjuk betapa sunat itulah baptis itu. Itu sebab kenapa kita juga dibaptis tapi waktu anak. Lalu kemudian harus disidi jadi anak Taurat. Yaitu kata kasasi baru disidi. Ideal umur 12, sekarang memang gereja jauh lebih fleksibel. Ya, di usia remaja. Nah, umur 30, karena memang ada ketentuan, pilihlah beberapa orang yang berusia 30 tahun untuk mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang. Di bawah 30 tidak boleh. Itu ketentuan Taurat. Sehingga Yesus umur 30 baru ditabiskan pelayan. Emang umur 22 dia masih bodoh? Sorry, umur 12 dia sudah menunjukkan kelas yang luar biasa. Sehingga pada waktu Maria membawa Yesus ke Yerusalem, ke Bait Allah, karena dia sudah umur 12 anak Taurat. Jadi sudah boleh, mereka punya hak. Kalau kita anak remaja sudah dibaptis sidi, sudah disidi, mereka punya hak untuk apa? Ikut perjamuan kudus. Kita tidak mau lompat-lompat bikin sesuatu, kembali kepada Alkitab. Hanya sayang banyak gereja melakukan hal yang sama dengan kita. Tetapi kadang-kadang kurang diberi penjelasan sehingga umat cenderung melakukan tanpa ngerti kenapa begitu. Argumennya apa? Nah, ini juga repot ya. Jadi kita mesti belajar supaya mempunyai argumentasi yang kuat terhadap apa yang kita lakukan. Dan kita bertanggung jawab jadi gak asal. Kembali saudara. Oleh karena itu ketika di masa remaja dia berdiskusi di bait Allah apa yang terjadi? Pada waktu dia berdiskusi begitu luar biasanya. Tercengang-cenganglah alim ulama yang ada itu. Kenapa? Dia mampu menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Dan setiap pertanyaannya membuat mereka harus menelan ludah. Karena tak mampu untuk menjawabnya. Ada apa? Keunggulan intelektual. Keunggulan kecerdasan. Atas kebenaran. Ada pada Kristus yang berusia 12 tahun itu. Sehingga secara aktual, maka kita bisa melihat. Secara praktikal, kalau kita bicara dia sumber hikmat, kok kayaknya teologikal banget, sulit gitu ya. Tapi waktu dia umur 12 berdialog dan gak bisa jawab, baru kita kaget. Yes! Luar biasa loh. Dia menjelajah seluruh aspek. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, saudaraku yang kekasih. Alim ulama itu tercengang-cengang. Dan ketika Maria menemukan dia dan Yusuf, lalu katanya, nah kemana saja engkau? Kami repot mencarimu. Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Dan Maria menyimpan itu dalam hati. Umur 12, penyataan, kristologi, keilahian, itu dikumandangkan. Menjadi momentum pertama paling penting, karena dia menjadi anak Taurat. Ingat ya, 8 hari disunat, belum ada kewajiban, belum ada hak. 12 jadi anak Taurat, sudah punya hak untuk pergi hari raya, ada 3, Pesah atau Pasca, kemudian Pentakosta dan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu dia pergi, karena sudah punya hak ke sana. Pada umur 12 tahun, waktu dia mengucapkan kata itu menjadi starting point untuk dia terus pelayanan dan resmi mulai mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang keselamatan umur 30 sesuai dengan ketentuan Alkitab. Wow! Why? Itu ada clear semua. Tapi siapa yang mau baca itu? Siapa yang mau lihat itu? Siapa yang mau tahu itu? Umur 30 ditabis pun mungkin tidak banyak yang perhatiin. Kenapa 30? Siapa yang mau ngerti itu? Kenapa 12 dia berbicara seperti itu? Mengapa itu dicatat Alkitab? Very, very important. Sangat, sangat penting. Itu krusial. 12 anak Taurat. Lo punya hak untuk beribadah penuh. Pada waktu itu Tuhan memberitahu. Dan menunjukkan dialah Kristus yang luar biasa. Nanti habis itu hilang lagi, umur 30 dia muncul, kita habis terus pelayan. Luar biasa ya. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana dalam pelayanannya? Itu kan umur 12, kemudian umur 30 kita habis lalu dia pelayanan. Umur 12 sudah dia tunjukkan keunggulan. Maka dalam pelayanannya, saudaraku, menarik. Apa yang tidak dikomentari Yesus? Apa yang tidak dibicarakan? Dia bicara tentang tatanan hidup, bagaimana bermasyarakat. Kalau kau mau orang baik padamu, kalau kau mau orang berbuat sesuatu padamu, perbuatlah itu. Kau mau baik? Ya kau baik. Supaya orang baik padamu. Keren ya. Bagaimana prinsip tabur tuai sebagai konsekuensi tindakan diajarkan di sana. Sehingga kau saya pikir-pikir, baca-baca Alkitab itu. Luar biasa. Nah dari sinilah kita belajar. Di sini kita menelusuri. Bicara politik. Keren. Yesus dicobai oleh 2 kelompok sekaligus. Herodian dan orang-orang Saduki Farisi nih. Kelompok Herodian datang. Lalu nanya, Gere, haruskah kami membayar pajak? Apapun jawaban Yesus habis dia. Kalau dia bilang, ya, bayar pajak. Langsung orang Farisi call ke yang lain. Gila, kita disuruh bayar pajak ke kafir itu. Karena orang Farisi tidak mau bayar pajak. Mereka akan menganggap Yesus bukan orang Yahudi tulen. Kalau dia bilang tidak, Herodian dengan segera masuk ke istana, lalu report ke Herodes untuk lapor ke Kaisar ataupun ke gubernur bahwa Yesus bilang jangan bayar pajak, ini pemberontakan. Karena penguasa Roma akan marah sekali. Jadi jawab ya, habis, jawab tidak habis. Dia jawab apa? Belum pernah ada jawaban seperti ini dalam sejarah. Mana koin? Apa yang kau lihat di sini? Gambar siapa itu? Gambar Kaisar. Bayar apa yang harus kau bayar kepada Kaisar, bayar apa yang harus kau bayar pada Allah. Pengong semuanya. Saya belajar menjawab tiap pertanyaan, belajar banyak dari prinsip ini. Saya terus berdoa dan melihat. Saya mesti melihat betul-betul pertanyaan, menganalisa sesuatu. Ini pertanyaan betul apa tidak? Itu dulu direkonstruksi. Tapi dengan cepat tentunya, bukan? Bisa dijawab. Kalau tidak, kau jawab pun akan jadi perkelahian. Pertanyaannya mesti dikoreksi dulu. Apa maunya? Sudah benar, baru kita berdiskusi. Karena pertanyaan yang bukan pertanyaan tidak akan pernah menemukan jawaban. Menjawab pertanyaan yang bukan pertanyaan hanya akan melahirkan perdebatan. Hikmat akan mengajar kita. Yesus luar biasa, bengong mereka. Ini politisi ulung, udah dijepit kiri kanan, lolos juga tuh. Hanya semua bungkam, gak bisa ngomong. Maksud menjebak, hilang. Dia berbicara tentang prinsip hidup. Untuk apa kau miliki seluruh harta dunia ini? Tapi kau kehilangan jiwa. Ih, luar biasa ya. Bagaimana kau menabung-nabung? Kau tabung di dunia ini. Ngengat akan memakannya. Kalau tabung-tabung di surga, itu mulia. Dia membawa bisnis kita menjadi bisnis yang hebat setengah mati. Dan dia mengkritik gereja. Dia mengkritik orang Kristen dengan satu kalimat menarik. Sesungguhnya anak-anak dunia, anak-anak gelap lebih cerdik dari anak-anak terang. Itu bicara menunjuk kepada bendahara yang cerdik. Yang mau dihukum tuannya itu ya. Kemudian dia menukar seluruh surat. Banyak orang salah ngerti kok Yesus puji dia. Yesus tidak puji dosanya. Yesus puji kecerdikannya. Anak dunia banyak bodoh-bodoh. Katanya mau ke sorga, tapi tidak menabung baik-baik di kehidupannya. Berbuat yang benar dong. Kalau orang dunia pintar, dia tabung uang, dia dapat uang. Katanya kita mau pahala istilahnya ya, tapi tidak tabung. Kan nanti Tuhan udah ini, Tuhan kan nanti selamatkan. Memang betul Tuhan yang menyelamatkan kau, bukan perbuatanmu. Tapi kalau kau diselamatkan Tuhan, kenapa perbuatanmu tidak menceritakan? Oleh karena itu, dia tunjukkan kelasnya. Tidak ada yang tidak dilakukan Yesus sepanjang pelayanan. Dalam berdialog, berdebat, Pilatus pun sampai mati kamus sama dia. Apakah engkau betul, Raja orang Yahudi? Kau sudah mengatakannya. Isinap. Kenapa? Tidak ada gunanya membicarakan kata-kata benar di tengah kepalsuan. Karena toh pada akhirnya Herodes akan membuat keputusan palsu yang melawan hati nuraninya sendiri. Dia tahu, apa Pilatus tahu Yesus tidak salah. Tapi demi orang banyak, karena ini menyangkut posisi kelanggengannya sebagai gubernur, dia hukum juga. Saudara keren loh. Jadi jangan pikir Yesus bodoh tidak bisa jawab sehingga disalib. Tidak. Jangan pikir hidupmu kalau sudah ikut Tuhan terus beres, everything okay. No. Tetapi jangan pikir kalau ada kesulitan dalam hidupmu malah petaka Tuhan tidak pelihara kamu. Salah. Kan baik. Dia akan memimpin kita dengan caranya yang luar biasa ini. Nah kemudian dalam sebuah dialog. Ya di Matius pasal 12 ayat 42. Ketika itu Yesus lagi berbicara kepada orang-orang Israel yang bebal, pengajar yang bandel gitu ya. Sampai Yesus bilang tentang Yunus Niniwe minggu lalu kita sudah bicara. Kali ini kita bicara bagaimana ratu dari selatan. Ratu Seba. Ratu dari selatan ini kemudian diterjemahkan banyak pendeta Nyai Roro Kidul. Pendak gendeng ini. Nah, sejak kapan Roro Kidul itu ada? Itu cerita ribuan tahun lampau itu. 3.000 tahun kurang lebih dari zaman kita ini. Salomo Raja kedua, sesudah bapaknya Daud dan Raja ketiga, sesudah dari era suku Benyamin pindah ke Yehuda. Maka ratu dari selatan, itu bukan ratu selatan terus Roro Kidul ya. Ternyata ada ya Pak Roro Kidul. Saya pernah kedengar orang, sampai saya bingung, bengong gitu ya. Karena dia bukan nanya lagi, sudah konfirmasi ke saya. Pak benar ya Alkitab ya Pak, ternyata Roro Kidul ada di Alkitab ya. Nah lu, sampai saya jadi bengong. Sorry Pak, maksudnya apa? Itu loh ratu dari selatan. Yang mana? Ratu Seba kok dibilang Roro Kidul? Gendeng. Ratu Seba itu ratu beneran dari Ethiopia. Dia pergi untuk mencari Salomo. Sumber hikmat yang dianggap manusia paling berhikmat pada waktu itu. Dia pengen dengar hikmat Salomo. Kayak apa? Ethiopia ke Israel. Di waktu lampau itu perjalanan riskan dan berbahaya itu. Itu Afrika ke Asia itu dua-dua benua itu kan. Deg-deg-deg-deg jalan loh. Untuk seorang ratu. Tampaknya ada percintaan lanjutan. Karena memang kalau baca Kidung Agung agak berbeda ya. Sehingga ada tafsir mengatakan aku cinta. hitam kulitmu. Tak bisa aku lupakan, kata si Salomo ya. Dan itu banyak diambil orang-orang Afrika. Teologi kulit hitam. Hitam adalah paling indah. Alkitab mengatakannya. Itu waktu gender isu apartheid itu menarik loh saudara. Jadi kalau isu teologi ini kadang-kadang unik nih, mencomot satu ayat lalu ini arogansi kulit putih kan ada juga gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat itu banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan sebetulnya orang mencomot Alkitab itu bisa geger-gegeran. Nah kalau kita belajar semua kita asik juga menikmati pertikaian si A, si B, si C, si D, kenapa argumen dasarnya dan seterusnya. Itu menarik ya. Kita kembali. Maka dikatakan Ratu Sheba pergi dari Ethiopia ke Israel hanya mau mendengar hikmat Salomo. Kalian orang Israel, di sini apa? Ada yang lebih besar dari Salomo. Siapa manusia berhikmat? Alkitab mencatat tidak ada lagi orang yang lebih berhikmat dari si Salomo. Saking berhikmatnya dia, sayang kebablasan. Seluruhnya untuk duniawi. Istri dan gundik 1000. Lengkap sudah. Semua yang diambilnya itu putri raja, putri bangsawan. Saya suka bilang ya. Raja utara, selatan, barat, timur, 4 penjuru angin. Itu mertuanya itu. Di dalam negeri, kasat, kasal, kaso, kapolri, dan panglima. Mertuanya juga itu. 1000. Saya suka bilang. Bagaimanalah kawan ini kalau bikin arisan rumah tangga ya? 1000 istrinya, 2000 mertuanya sudah 3000. Kalau zaman dulu anggaplah 3 atau 4 ipar kan? 3 lah. 3000, 3000 tambah 3000, 6000. Itu orang dalam namanya ya. Keluarga dalam itu. Belum lagi sampai ke Namboru, Amang Boru, Nantulang. Alamak. Udah gak tahu lagi kita bikin arisan keluarga aja deh sudah 3000 lebih. 3000 tambah 3000, 6000. Mau di mana itu bikin ketemuan? Tapi itulah si Salomo. Sampai ada orang bilang, Papa, kalau 1000 kapan ketemunya ya? Sehari satu aja setahun 365 hari kan? 1000 3 tahun dong sekali ketemunya. Kalau ketemu bininya pagi, siang, sore, ya setahun sekali. Kan pagi ketemu satu, siang ketemu satu, sore itu. 3 tahun, kapan kerjanya si Salomo? Pagi, bini 1. Siang, bini 2. 3, sore, bini 3. Besok, bini A, bini B, bini C. Waduh mak, kapan dia dagang? Memang banyak perkawinannya perkawinan politis. Habis nikah ya begitu saja sudah. Karena kemudian tidak teridentifikasi berapa banyak anak Salomo. Kalau bececeran sana sini kan banyak kali itu ya. Dari 1000 jadi 500 saja udah 500 anak itu. Tapi kita tidak dengar catatan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana Salomo saking berhikmatnya dan luar biasanya. Semua orang mau berdagang sama dia. Dia tidak perlu cari orang. Orang cari dia. Kalau kita sudah dagang seperti madu didatangin semua. Semua orang mau bisnis sama kita. Wih. Hebat ya. Semua orang datang. Dari seluruh pelosok. Salomo zamannya tinggal duduk-duduk aja. Orang datang berbisnis dengan dia. Betapa hikmatnya ya. Betapa hebatnya. Kasus dia menentukan ibu kandung itu ingat. Saya akan angkat dulu beberapa cerita Salomo. Siapa ibu kandungnya? Ini anakku. Dua orang datang. Salomo bilang, ya sudah. Ini saja sudah taruh sini. Kau ibunya? Iya, yang bilang ibunya. Iya, semua main sandiwara. Orang pun semua bingung, mana ini ibunya? Udah. Mana pedang? Bingung dua. Ambil pedang. Belah dua ini, kasih separuh-separuh. Ayo belah. Terserah, raja. Lakukanlah kalau memang itu kebaikan. Satu. Jangan! Biar asli sama dia. Kayaknya dia tahu, ini ibu yang asli. Keren ya. Sekarang udah pakai DNA pun anak ketuker. Gendeng ya. Enggak belajar sama Salomo, cilu sama ciplu apa dulu? Ciplu sama apa itu kan? Ketuker kan? Anak ketuker banyak. Salomo hebat loh bisa nentuin, pengadilan gagal. Bingung hakimnya, kenapa? Karena banyak dosanya. Untung hakim di gereja ini aja enggak berdosa ya. Jadi Pak Hakim kalau dari GRI, Pak pengacara-pengacara dari GRI ya, harus menjadi pionir kita itu. Bagaimana belajar? Bagaimana melakukan? Keren loh. Saya kagum bijaksananya itu. Heran nih orang satu. Kita gak kepikiran ya idenya ya. Hebat loh. Dan banyak kasus yang ditunjukkan Salomo, masih banyak yang kalau mau diceritakan tentang Salomo. Maka semua orang kagum sama dia. Inilah orang yang paling hebat, paling pintar, paling luar biasa. Cocoklah si Salomo yang bangun bait Allah daripada si Daud. Karena arsitekturnya memang keren. Salomo selera tinggi. Menciptakan ribuan amsal. Wih, makannya saja pun sangat berseni. Tidak boleh tepung sembarang. Tepung best of the best. Kalau kita sesekali makan Wagyu Kobe, itu pun sudah tidak dapat lagi. Kobe sudah bohong-bohongan sekarang kan. Dibilang Wagyu Kobe itu Australia punya semua. Mau makan yang Wagyu Kobe, udah enggak masuk Indonesia. Makannya mesti ke Jepang. Ampun, sekali makan kita bisa 5-10 juta nanti habis uang. Ya. Tapi memang makannya empuknya setengah mati. Kalau mau tahu nanti tanya saya ya. Sekarang enggak masuk lagi grade. Dari OC sekarang. Begitu keren. Saya bayangkan lah itu, si Salomo itu. Makan paginya itu, Wagyu grade 12 itu. Gila itu ya. Tepungnya best of the best. Semua. Karena itu diseleksi betul. Dia sangat suka dengan daging rusa. Makanya bisa dimengerti ya. Kenapa dia dilanda asmara ya kan. Sepasang rusa dilanda asmara. Itu kena kayaknya ya. Jadi kalau kita ngeliat seseorang ya. Ih kok begini ya. Jujur kalau kalian meneliti Salomo itu terkagum-kagum kalian. Perangnya, strateginya. Waduh hebat setengah mati itu orang satu. Tapi yang bikin kecemplung apa? Ya hikmatnya itu sekaligus. Ingat ya, apa keunggulanmu? Hati-hati kau. Itu malapetaka. Tapi apa kekuranganmu? Jangan ribut kau. Bisa jadi itu keselamatan. Saya pikir-pikir mana kita suka punya kekurangan ya. Aku harus jujur sejujur-jujurnya. Sakitku ini menolong aku ini. Saya merasakan makin hari, saya dengan istri saya, karena sering pergi jalan, jadi makin hari makin bergantung, makin romantis saya. Gak percaya, tanya dia lah. Setengahnya mula-mula karena sakit kan. Tapi lama-lama, terbentuk loh. It's a blessing. Saya mah anak-anak keras-keras, tapi tidak sekeras dulu lagi. Sakitku membuat aku lebih berpikir dibandingkan yang dulu. Kadang-kadang gue pikir, thanks God. Indah ya. Tapi sejujur-jujurnya keunggulan yang ada pun dengan segera bisa membuat kita besar kepala. Betapa hati-hatinya kita harus hidup. Maka Tuhan jaga kita. Nah, Salomo jatuh di keunggulannya. Yesus bilang apa? Salomo dicari Ratu Sheba. Salomo hebat. Salomo tidak ada yang lebih berhikmat. Orang Israel agree itu. Kalau ada orang Yahudi masa kini yang paling pintar di kolong langit ini, tidak sepintar si Salomo itu. Tetapi Yesus bilang apa? Iya, lebih besar dari Salomo. Hikmat Salomo kalah dengan hikmat Kristus. Saya baca Alkitab ya, Amsal lalu masuk ke Salomo, peristiwa dicatat Yesus. Baru saya pikir, iya ya, ini intelektual loh ini ngomong. Kemampuan berpikir loh, kok ada dicatat Alkitab? Dari mulai PL sampai ke PB. Kenapa Alkitab begitu kuat? Maka saya kagum pada Alkitab. Andai kata saja kita mau jalan, pernik-perniknya banyak banget loh. Yang membuat kita akan bahagia setengah mati. Temukan. Sehingga kebenaran demi kebenaran itu terungkap. Maka dia bicara intelektual. Salomo paling tinggi. Tapi Kristus lebih tinggi. Yang ketiga, saudara. Apa? 1 Korintus mencatat kata Paulus apa? Salib Kristus adalah kebodohan bagi orang dunia ini. Sehingga salib Kristus membuat bodoh orang berhikmat. Di dalam 1 Korintus diceritakan orang Yahudi minta tanda. Kalau kau anak Allah Yesus berikan tanda-tanda mujizat. Selalu itu gugatan. Gereja masa kini pun terjebak di situ. Kalau orang Yunani, mereka pemikir. Kalau betul kau anak Allah, logiknya apa? Mereka menuntut. Mana bukti logikanya? Pada waktu zaman itu. Itu zamannya Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih pintar dari orang Yunani. Semua pusat ilmu adalah Yunani. Saudara belajar dari Pitagoras, saudara belajar seluruh ilmu matematika. Itu semua datang dari sana. Ketika hukum dikembangkan di Eropa, nanti Archimedes, Eropa, semua itu basis pemikiran Yunani bergerak. Seluruh pemikiran, termasuk retorika, politik, ya logika. Yes or no? If you said yes, why? What your argue? Please. Itu Yunani itu. Jadi gak ada orang boleh ngomong, gak ada tahu kenapa. Pokoknya, pokoknya itu cuma di Indonesia itu. Pokoknya begitu. Kok pokoknya? Kalau pokoknya terus kapan modalnya? Kapan untungnya? Berapa bunganya? Yunani lain loh. Ya, karena ABCD. Ya, karena begini. Karena mesti dilogikan. Sehingga dengan logikanya mereka menyadari betul kepada Allah tidak dikenal. Karena bagaimana mengenal Allah kalau Allah itu Allah? Logikanya kuat ya. Tapi Paulus bilang, hei kalian orang Yunani, kenalkan Allah yang tidak kalian kenal itu. Ini dia. Kaget-kaget semua loh. Dia ajak berkelahi sama si Paulus di Areopagus. Orang Yunani pemikir besar pada zamannya. Menganggap salib kebodohan, Paulus mendatangi sarangnya. Areopagus. Ya. Waktu kita ke Yunani, saya lihat Areopagus. Ya. Saya bayangkan Paulus berdiri gitu ya. Dionysius itu ada satu orang, tadinya pengurus di Areopagus, yang kemudian bertobat jadi Kristen. Gerejanya ada di Yunani. Nah, disebut Santo dia sekarang. Kita ngelihat gereja ini, kita ngelihat Areopagus ini. Lalu kita ngelihat, memang kalau kita memandang dari situ, kelihatan seluruh Yunani. Tapi kalau kita dari bawah juga, kita lihat, oh itu tuh Areopagus, nanti kita ke situ tuh, atas sekali. Ya. Jadi kalau ada sering buku-buku filsafat, ada dua tiang gitu, itu di Areopagus. Di atas kita naik. Ada ruang sidang. Datang Paulus. Wah, dia bicara tentang Kristus. Salib membuat bodoh hikmat dunia. Yang paling beribad dari kolong langit ini. Itu yang paling bodoh dari Allah. Itu kalimatnya keras sekali di Korintus. Tapi Paulus tidak hanya asal bunyi. Didatanginya Areopagus. Dan dia berdebat dengan mereka. Di Areopagus ada satu istilah. Jangan diskusikan diskusi kemarin. Artinya apa? Harus topik yang baru. Gak boleh ngulang. Kalau bodoh, jangan bicara. Sedikit pinter, jangan bicara. Betul-betul pinter, silakan. Kesarang itu Paulus datang, saudara. Itu kekristenan. Sekarang Kristen sekarang benci. Kita hanya ngomong dalam ruangan. Berani berdebat dengan kita-kita saja. Coba kamu keluar dan berdiskusi. Coba ngomong dengan intelektual itu. Kita sebetulnya sangat memalukan. Tidak lagi melihat keunggulan kekristenan. Bukankah Kristus Tuhan kita? Sumber hikmat itu. Kalau kita percaya pada dia, apa yang kita takutkan? Oleh karena itu nyatalah betapa Kristus lebih utama atas seluruh intelektual. Tidak satu pun menyamainya. Bahkan Salomo yang sumber hikmat hebat itu, yang orang paling berhikmat di kolong langit dalam sejarah itu. Tidak ada apanya dengan Yesus Kristus Tuhan yang datang. Di sini ada yang lebih besar dari Salomo. Itu kalimat Yesus sendiri. Dan ditunjukkan kelasnya dalam diskusi dan dialog. Tidak ada yang bisa bantah dia. Itu sebab orang Yahudi pun sudah bengek. Sudah pokoknya maju saksi palsu. Yesus hanya senyum lihat. Sampai di atas kayu salib. Hikmat itu masih bekerja. Bapa ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Itu orang gede loh. Sudah 17 tahun ke atas. Bagaimana pengadilan tidak tahu apa yang dilakukan? Bagaimana tentara tidak tahu apa yang dilakukan? Itu orang-orang resmi semua toh. Tahu dong. Kenapa Yesus bilang gak tahu? Hikmatnya melampau. Mereka tidak tahu. Mereka hanya dibodohi oleh setan itu. Dia melihat apa yang gak bisa dilihat. Memikirkan apa yang gak bisa kita pikirkan. Hebat. Orang menangis. Aduh Yesus. Kenapa seperti ini? Semua meratap perempuan-perempuan Yerusalem. Yesus menatap mereka. Hei putri Sion. Jangan tangisi aku. Tangisi dirimu. Gimana Yesus yang memikul salib kok? Kenapa mereka disuruh nangisi? Yes, karena mereka tidak memikul salib. Logika apa ini? Memikul salib. Jalan ke surga. Mereka tidak memikul salib, tangisi dirimu. Karena belum pasti kemana engkau akan pergi. Aku akan ke tempat Bapakku. Hikmat. Shuk, yang melompat. Karena menembus sementara kepada kekekalan. Menyambung ketat. Yang tidak terlihat menjadi terlihat. Betapa luar biasa. Jadi Alkitab bukan hanya asal ngomong tok, no. Logiknya terlalu kuat. Saya kagum. Oleh karena itu susah. Yang terakhir mesti kita lihat. Bagaimana keutamaan Kristus atas intelektual. Maka ini menuntut semua kita. Pertama, mengajar kita bergantung penuh dan menjalani hidup di dalam Kristus. Tolong slide-nya. Cino. Ya. Maka saudara-saudara, bagaimana mengajar kita untuk bergantung penuh dan menjalani hidup dalam Kristus itu? Kalau dia sumber hikmat, harus terikat pada dia. Itu sebab saya suka. Kalau engkau di dalam aku, kata Yesus ya, dan aku di dalam engkau, apa saja engkau minta akan diberikan Bapa-Ku. Pertanyaannya menarik. Emang kalau kita di dalam Allah, Allah di dalam kita, Yesus di dalam kita, apa yang kita minta dapat Pak? Yes. Kalau gitu minta mobil dapat? Salah. Lihat dulu konteksnya, itu pokok anggur dan rantingnya. Kalau dia pokoknya, kita rantingnya, kan menempel sama dia. Apa aja yang kita minta dapat. Tapi apa yang diminta ranting yang paling terhormat, paling tinggi, paling penting? Ya berbuah. Mintalah kepada Tuhan supaya kau berbuah. Maka kau akan berbuah. Tapi gimana dong Pak urusan rumah, mobil? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau takutkan? Tidak akan kere kau percaya kepada Tuhan. Tapi percayalah langsung. Lakukan dengan penuh hikmat. Saya suka Alkitab. Yes. Tapi strukturnya perhatikan. Mintalah Tuhan, jadikan aku penuh cinta kasih. Hidupku supaya berbuah. Melakukan kehendakmu, lalu lakukan. Upahmu akan datang, Tuhan akan tambahkan itu. Tuhan akan tambahkan itu. Ingat itu kalimat baik-baik. Bagiku kebahagiaan sebagai hamba Tuhan. Kalau aku punya banyak kawan yang trust. Bukan sekedar kawan ya. Kalau sekedar kenal, banyak yang ku kenal. Tapi kemudian menjadi dekat. Jadi personal. Ah, itu bagi saya. God thanks. Berapa kali saya tidak menduga diajak makan siang berdua begitu ya. Untuk ngomong dengan orang tadi. Karena saya pikir, lu kok undang gua? Dan saya belum, dia belum Kristen lagi. Karena kita udah biasa ngomong lo gua-lo gua ya. Dan gimana menurut lo gini-gini-gini. Lucu ya. Yang gak Kristen nanya sama pendeta. Yang dicari pendeta. Saya yakin dia gak cari pendeta. Dia cari orang yang bisa diajak diskusi. Kita mau deket, gak bisa deket. Kita diem, diundang. Kalau Tuhan mau, waktu akan datang. It's not about God. Hebat ya? Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan akan tambah, percayalah kalian. Kalau waktunya tiba, ingat kalimat ini. Tuhan akan tambah-tambahkan pada. Yuk hidup benar yuk, sesuai kehendak Tuhan. Layani Tuhan. Jangan terlalu pusing. Mau badai laut apapun bertiup di situ. Kau harus belajar. Seperti batu karang di tengah lautan. Dihantam ombak, dihantam ombak. Perlu itu. Supaya apa? Tetap. Bersih, mengkilap tajam. Itu sebab batu karang itu kalau diangkat di laut, kau pindahkan ke akuariummu, gak lama lagi coklat itu. Mulai kotor dia. Menyesuaikan diri dengan penghuni rumahnya. Kita hanya bersih kalau dihantam laut itu. Bias, bias. Begitulah Tuhan akan menolong kita lewat seluruh problema, pergumulan hidup kita. Dimurnikan, dimurnikan, dimurnikan. Dan kita terus berpikir, berpikir, berpikir. Karena itu kita tahu, tahu, tahu. Oh yes, oh yes, oh yes. Sampai kalaupun dokter bilang, sorry, umur you tinggal sebulan lagi. Thanks dokter. Kau baik, kau kasih tahu aku sebulan lagi. Dan ku kerjakan mana yang outstanding. Uber, sebelum mati selesai. Dokter bingung ya, orang nangis kok situ malah kerjaan. Yes, ini pelayanan saya belum beres, saya mau kerjakan. Sebulan ini saya Uber. Mau tulis ini, saya mau bikin ini, bikin itu, supaya selesai. Sebetulnya seluruh kegiatan saya sudah gak cocok dengan kondisi fisik saya. Aku akan mengejar aset yang paling bisa aku tinggalkan. Rekaman khotbah, syuting, bagiku itu aset yang bisa aku tinggalkan. Seri begini, aset yang bisa ditinggalkan. Saya belajar terlalu banyak sejarah. Ketika orang itu hidup, karyanya seringkali tidak terlalu dihargai. Sesudah orang itu mati, karyanya dicari-cari jungkir balik, gendengnya. Tapi itu hidup. Karena itu berkelahi. Ambil perkelahianmu, di mana medan tempurmu, berjuang. Nikmati hari-harimu. Suami istri, melayanilah sama-sama. Nikmati hidup ini. Yang kedua, susah. keutamaan atas intelektual menuntut orang Kristen seharusnya memiliki intelektual yang mempermalukan dunia. Bukan dunia mempermalukan kita. Ah, kalian Kristen ini enak saja, kalian percaya sama Yesus langsung selamat. Kami mesti berjuang beragama, kalian cuma percaya tok bisa masuk surga. Jelaskan pada dunia. Apa itu kebenaran dalam Kristus? Cerdaslah. Karena itu saudara, di mana posisimu? Berkelahi dan jernihlah berpikir. Saudara bagian apa? Jangan pernah melatih diri. Saya pendeta, saya akan bertanggung jawab dengan kependetaanku. Dari hari ke hari saya berdoa supaya kalian bisa melihat bahwa ternyata aku tidak habis dan mengulang-ulang khotbahku. Demi Tuhan yang hidup. Kalau sudah mulai kuulang-ulang terus, kayak kehabisan stok, akan kasih tahu itu. Ayo berpikir jernih. Ayo terus maju. Aku harus keras pada diriku. Kau keras pada dirimu. Apa bidangmu? Kamu dosen, dalami ilmumu. Jangan copy paste. Saya tiap mengulang mata kuliah, bahan saya sudah komplit, tapi tambah lagi satu, tambah lagi. Tiap kali pasti ada tambah. Saya tidak tahu nanti kalau sekarang target saya, tiap satu pertemuan yang 100 menit, minimum ada apa namanya 10 slide. 10 slide, 10 slide, 10 slide. Sekarang sudah ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14, sudah mulai satu-satu. Terus saja saya tambahin. Sehingga saya limpa loh. Yang untung siapa? Aku, saudara-saudaraku. Yang capek siapa? Aku juga sih. Tapi yang siapa membuat capekku jadi berarti? Tuhanku. Kenapa tidak kulayani dia? Kuberikan waktuku, otakku. Dimampukannya aku memakainya. Dan diberikannya aku upah. Ada warisan. Dan kulihat. Betul loh. Ini saya harus berkata lucu sering sebetulnya. Aku kagum dengan apa yang ku ketahui. Maka sadarlah aku. Memang aku tadinya tidak tahu apa-apa itu. Dan Tuhan beri aku pengetahuan. Bisa ngerti ya? Itu rasanya enjoy loh. Saya suka bilang dulu saya pecandu Kopingho. Bisa gak tidur baca Kopingho? Siantar dulu kami sekolah. Dari sekolah itu sudah lari aku, bukan pulang ke rumah. Rabu nanti komiknya keluar jilid 3. Lari gitu itu. Karena kalau keluar situ kan jilid 1 sampai jilid 3. 4, 5, 6 tunggu. Datang lagi. Cuma 4, 5. Ambil dulu kan gitu ya. Nanti balik. Bisa berbulan-bulan kita nunggu Kopingho. Apalagi kalau udah 30 judul. 30 jilid kan. Lama itu nunggu. Begitu rupanya membaca itu. Remaja saya suka Agatha Christie. Keren berpikir. Tapi ketika menemukan kebenaran Alkitab dan belajar. Belajar. Lebih seru daripada Kopingho itu. Keren. Bener. Kok nyambung ya? Kok ada? Kok gini ya? Maka saya suka mempersusah diri saya dengan berbagai tema. Maafkan saya kalau saya bilang suka mempersulit diri saya. Yes, karena aku terchallenge saudara. Ketemu lagi ketemu. Ayo. Aku terlalu amat sangat percaya. Saudaraku, jikalau kalian semua mau memberikan pikiranmu untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir di pekerjaanku? Bagaimana aku brilian memikirkan satu ide lewat pekerjaan tapi yang memuliakan Tuhan. Lewat ini, pasti Tuhan tolong. Pak, kan gak semua orang Pak pinter. Nanti dulu. Kalau IQ-mu 100, maksimal kau 100. Kalau sos 25, maksimal kau sos 25. Memang kau lebih hebat dari yang 100. Tapi barang siapa yang setia, kalau yang 100 lebih setia, Tuhan akan tambahkan padanya karunia. Sehingga yang 125 pun bingung-bingung lihat yang 100 itu. Bisa kau upah kesetiaan. Tuhan luar biasa. Tuhan bela kita ya. Tuhan tolong kita. Tuhan pimpin kita. Itu sebab ahli-ahli Taurat itu pun banyak yang tercengang-cengang ketika bertemu dengan para murid itu. Ini kan orang tidak berpendidikan ini. Kok jadi gini ngomongnya, kok kita jadi kalah? Ya kalahlah kau. Mereka dalam kebenaran, mereka belajar di kaki Yesus. Mereka menemukan prinsip kehidupan. Sementara ahli Taurat penuh dengan kemunafikan. Biarpun S1, 2, 3, S5, dia es krim segala macam di situ. Tetap saja tidak ada guna. Karena hatinya tidak takut Tuhan. Takut akan Tuhan apa? Permulaan. Pengetahuan atau hikmat. Milikilah yang terakhir. Karena itu saudara, marilah kita berbakti dengan mempersembahkan kemampuan intelektual kita pada kemuliaan Kristus. Saudara ingin enggak Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidupmu. Pintarlah. Mungkin kalimat ini jarang saudara dengar ya. Saya bilang akan pintarlah. Karena pintar adalah anugerah ilahi. Itu pemberiannya. Hikmat itu dari dia. Semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin banyak yang Tuhan buka rahasia pada dia. Termasuk urusan hidup kepada mati. Pantes kalau seorang seperti Paulus menemukan kalimat yang tidak pernah ada sepanjang sejarah manusia. Seluruh pemikir-pemikir hebat, mau Muhammad, mau Siddhartha Gautama, mau Confucius, Mencius, belum pernah ada orang berkata seperti Paulus berkata, hidup dan mati dalam satu kata. Hidup adalah Kristus. Roma, mati adalah kau. Filsuf itu bikin buku hidup itu tebelnya setengah mati, makin kita baca makin bingung. Belum lagi mati. Dia cuma satu kata loh. Apa ini? Saya akan jawab, brilliant. Super brilliant. Hebat ya? Jamkan ini. Saudara akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana seorang Yohanes Pembaptis? Biarlah aku makin bertambah. Apa dia makin bertambah? Dan aku semakin berkurang. Wow. Itu filosofi yang sangat dalam sekali itu. Karena ada pengurangan diri. Memang ada satu pepatah, kita seperti padi, makin berisi, makin menunduk. Tapi beda, kalau to be nothing, supaya God everything, itu lain lagi saudaraku. Ini gimana sih rasul-rasul ini, orang-orang ini bisa menemukan kalimat-kalimat besar itu. Karena saya suka filsafat, saya baca-baca. Saya lihat pemikiran sih, bandingin Alkitab, ih lain loh, ini lebih hebat loh ini. Dia sudah bilang yang paling hebat begini-begini. No, ini yang paling hebat. Saya ambil contoh, Abrahamis loh, membuat piramida. Ya kalau dulu kalian kerja dapat training di kantor apa biasa ya. Oh pas lagi kuliah. Motivasi. Ya bagaimana hidup manusia, motivasi paling rendah adalah materi. Sandang, pangan, papan. Dapat sandang, pangan, papan cukup sudah kan gitu ya. Orang udah seneng. Nah, itu paling rendah tingkat hidupnya. Kalau tujuannya hanya materi. Kalau sedikit tinggi security. Security itu rasa aman. Bukan hansip, bukan tentara. Tetapi bagaimana, buat apa punya uang tapi tidak rasa aman. Dia gak mau. Dia rasa aman, tenang. Orang-orang gini justru menghindari kota kadang-kadang kalau aplikasinya. Tinggal agak di pinggiran kota, lebih tenang. Agak berbeda cara berpikirnya. Ya, dia security rasa tenang. Tapi lama-lama, tenang sih tenang. Ya, kalau kemudian gak ada nilai hidup, kayak apa begini nih? Ini kan semua tentang aku, materi aku, security aku. No. Kita mesti bicara love. Wah, love itu berbagi, dikasihi, mengasihi, dicintai, mencintai. Nah ini baru. Komoditinya lebih hebat. Jadi kalau kerja dia bersahabat. Teman-teman itu aset yang paling tinggi. Nah itu kerja. Masuk kantor itu teman ke teman. Itu aset paling besar. Jadi persahabatan bagi dia jadi sangat penting. Berbagi. Cinta kasih tidak selalu pria wanita ya. Tapi persahabatan. Dia jaga betul. Lama-lama dia pikir lagi. Bagus nih. Tapi kalau persahabatan kita kemudian meluas. Tetapi penting ada satu hal. Apa yang kita lakukan ya untuk hidup ini? Self-esteem. Ya self-esteem itu harga diri. Orang-orang begini, apa yang dia katakan, dia lakukan, dia komit, terus jalan. Sehingga integritinya sangat tinggi. Nah itu self-esteem. Tapi orang yang paling tinggi apa? Maka dia akan menemukan puncak namanya self-actualization. Bagaimana dia mengaktualisasikan dirinya. Seperti lilin. Lilin itu nyala ya. Semua terang kan? Habis semua terang lilinnya apa? Lilinnya habis. Tapi dia bilang, hidupku berguna. Ya. Itu Maslow. Maka dia tunjukkan ini piramida hidup manusia. Mari kita lihat dengan Alkitab. Keren ya. Dia kan bilang, no. Cuma masih rendah. Dengar kalimat Yesus. Bukan self-esteem, aktualisasi diri. Yesus bilang apa? Sangkal diri. Tidak ada diri. Itu lebih gawat. Sangkal dirimu. Pikul salibmu, ikut aku. Waduh, ledakannya hebat banget itu. Kalau self-actualization adalah hidup yang berguna. Jadi saya bisa tetap hidup saya kaya bagi orang-orang gitu kan. Itu lebih luar biasa. Makanya ketika si orang kaya itu, yang muda itu datang, mau dapat hidup yang kekal, apa yang mesti kulakukan guru? Jangan ini, jangan itu. Sudah guru. Hukum Taurat yang berkaitan dengan sesama manusia. Lalu Yesus bilang apa? Kalau gitu juallah seluruh hartamu dan ikut aku. Maka sedihlah hartanya, karena hartanya terlalu banyak. Padahal hukum Taurat yang bagian kedua menyimpulkan. Kesimpulannya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bukan hartamu. Maka rontoklah dia. dia tidak cukup brilian untuk menerima tawaran Kristus. Hanya orang yang menyangkal diri mendapatkan. Camkan itu. Pikirkan itu. Maka temukanlah keunggulan intelektual itu yang Kristus punya dan berdoa katakan, Tuhan, tolong kami di zaman ini pakai seperti apa yang jadi kehendak-Mu dan hidup kami menjadi hidup yang bersaksi dan tidak terbantah oleh dunia ini. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh pribadi, berdoa masing-masing. Seberapa Tuhan memberikanmu kecerdasan? Seberapa yang kau pakai untuk memuliakan Tuhan? Terlalu banyak orang diberi akal budi yang tinggi, tapi sayang justru dipakai untuk berdosa. Tuhan marah. Karena itu berilah hidupmu kepadanya. Layani dia. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Supaya sungguh namanya ditinggikan di hidupmu. Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami renungkan firman-Mu. Kami cermati hari-hari kami. Kami gumuli hidup kami. Seharusnya lah kami jujur karena menemukan diri kurang berbakti. Apalagi memberi hidup dan mati kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami. Kalau kami menghitung pekerjaan kami, pelayanan kami, kami harus jujur. Kami masih menjadi yang penting di situ. Bagaimana menjadi kami bukan yang terpenting, tapi kebenaran itu. Sehingga kami memegang prinsip kebenaran sekalipun seringkali harus menjadi sendirian. Mampukan kami. Hiburkan kami dalam belas kasih. Dan Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekarang belajar dengan limpah kemajuan teknologi yang hebat. Tetapi sekaligus disuplai pemikiran-pemikiran duniawi dan nilai-nilai yang mengerikan. Mampukan kami sebagai orang tua supaya berhikmat berdiskusi dengan anak kami. Menolong mereka melangkah ke jalan yang benar sesuai kehendak-Mu sehingga kecerdasan yang mereka dapatkan dengan limpah dan karena berbagai kemajuan teknologi bukan menjadi alat bunuh, tapi jadi alat bantu untuk menolong mereka datang kepada-Mu. Supaya mereka hidup oleh hikmat yang Tuhan berikan. Bukan menjadi binasa karena hanya berhikmat pada diri. Saya berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Gereja-Mu, jemaat-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih. Semua kami, rekan-rekan pengurus berkati serta. Berikan hikmat satu padu untuk melayani-Mu. Datarkan kami, tak pernah ada kata cukup untuk apa yang kami lakukan. Karena itu bolonglah kami berlomba untuk memenangkan kehidupan demi kemuliaan. Di dalam-Mu, bersama-Mu, itulah gairah hidup kami. Kami serahkan gereja-Mu dalam rencana kerja. Rinduan dan apapun yang menjadi rencana-rencana kami, Tuhan menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, sumber hikmat yang sejati. Kami berdoa, kami memohon. Amin.